Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya bagi kita dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Para pendengar yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang disiarkan setiap hari oleh Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya itu walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan pembahasan kita pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 30 dan 31, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan pembahasan kita hari ini dengan adanya upaya dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk mencoba merubah-rubah dan senantiasa berusaha untuk mengacaukan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan agama Islam. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama yang mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama tafsir menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata yuriduna ini berupa atau dalam bentuk fi'il mudhari', yang artinya sekarang atau yang menunjukkan kepada waktu sekarang dan akan datang. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terus berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Jadi usaha-usaha itu tidak pernah padam, tidak pernah berhenti dan tidak pernah surut dari mereka untuk mencoba mengganggu akidah umat Islam secara khusus dan menolak setiap syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perseteruan inilah yang kemudian ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah setuju dengan kamu sampai kamu mengikuti millah mereka atau ajaran dan agama mereka. Maka daripada itulah umat Islam hendaklah senantiasa pula mawas diri terhadap akidah mereka dan khususnya kepada akidah anak-anak mereka, agar mereka tidak terkontaminasi dengan akidah atau dengan ajaran, dengan budaya yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi di saat sekarang ini di mana ada upaya yang begitu simultan dan terus-menerus dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk membodohkan umat Islam itu terhadap ajaran agama mereka. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin, mungkin akan menambahkan masukannya terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Selain dari Yahudi dan Nasrani, ayat ini juga masih terkait dengan aliran-aliran pemikiran yang ada di dunia selain kedua aliran yang sudah disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah. Hal ini terkait erat pada ayat 31 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhuzu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya bahwa mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Artinya mereka hendak memadamkan kalimat tauhid, hendak menutupi bahwa Allah itu esa. Selain dua aliran tadi, kita menemukan ada orang, ada aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Mereka dulu pernah menjadi aliran ajaran terlarang di Indonesia yang kita kenal dengan ajaran komunis. Komunis mengatakan tidak ada Tuhan di alam ini. Itu aliran yang berbeda dengan tauhid. Di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa di alam ini terdapat Tuhan lebih dari satu. Itu yang disebut dengan kaum musyrik. Ateis atau musyrik, ateis atau politeism itu berbeda dengan ajaran monoteism atau tauhid. Jadi di sini banyak usaha yang dilakukan tidak saja oleh Nasrani dan Yahudi, tapi juga dilakukan oleh ateis dan politeism dengan bagaimana menutup cahaya Allah. Cahaya Allah di sini adalah hakikatnya yang paling puncak yang kita temukan di ayat 31, yaitu ajaran tauhid atau mengesakan Allah atau Allah itu satu, Al-Wahidul Ahad. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Memang menarik kalau kita kaitkan kajian ini, apalagi selebih kepada pokok pembahasan kita dalam beberapa ayat belakangan ini mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati dan kita teliti secara seksama, maka kita akan menjumpai bahwa hanya Islamlah yang mengajarkan kepada tauhid. Hanya Islamlah yang mengajarkan bahwa Allah yang patut disembah itu hanya satu. Dan ini tentunya merupakan ciri utama daripada agama Islam, bahwa syiar daripada Islam itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang patut untuk disembah, yang pantas untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita ingin coba Ustadz kaji dalam kesempatan ini, betapa saat sekarang ini kita melihat banyak sekali SMS atau ketik rek spasi begitu Ustadz di TV atau disiarkan dalam bentuk iklan-iklan gitu ya, untuk mengajak manusia menjadi kaya atau menjadi mendapatkan jodoh. Bahkan belakangan ini ada pula ustadz-ustadz yang berpenampilan gaya ustadz begitu, mengetik rek spasi jodoh begitu kan, dan kirim kepada nomor sekian-sekian. Ini bagaimana pendapat ustadz apabila kita kaitkan? Artinya tadi kan ustadz mengatakan bahwa bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi orang-orang musyrik dan orang-orang komunis, bahkan yang tidak mengakui Allah, mengakui Tuhan secara menyeluruh, itu adalah termasuk orang yang yuriduna ayyutfi'u nurallah. Nah, bagaimana pula dengan orang-orang Islam yang mengajak kepada, katakanlah, yang berbau kemusyrikan ini, Ustaz, mungkin? Iya, boleh jadi umat Islam yang mengajak kepada kemusyrikan itu mengajaknya berdasarkan pemahaman dia yang salah. Kalau halnya demikian, maka umat Islam yang lain perlu meluruskan dan membenarkannya. Membenarkannya maksudnya mengarahkannya kembali kepada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalaulah itu dilakukan dengan cara sengaja, maka tentu saja umat Islam yang lain perlu untuk memperbaiki dia dengan baik. Kalaupun tidak bisa dengan baik, maka mungkin bisa melaporkan kepada aparat yang lebih berhak untuk menanganinya secara hukum. Baru mungkin terakhir kali dengan cara kekerasan, dan itu adalah pintu terakhir. Ya, kalaulah memang ini dilakukan oleh non-muslim, boleh jadi agama mereka membenarkannya. Dan itu kita tidak bisa memaksa ajaran orang lain untuk mengikuti aturan tauhid yang ada di dalam Islam itu sendiri. Iya, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi yang lebih berkesan lagi di ayat 32 dari surat At-Taubah ini, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Artinya apa? Manusia ada usaha seperti kita sebutkan tadi, komunis, ateis, berusaha untuk menutup ajaran tauhid tadi. Tapi rupanya berkat kehendak Allah dan manusia ini berada hatinya di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kehendak Allah tetap akan muncul dan mencuat ajaran tauhid itu tadi. Maka kita menemukan, senang atau tidak senang, negara Republik Indonesia ini yang memiliki jati dirinya Pancasila, itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu adalah ajaran tauhid. Suka atau tidak suka, maka sebenarnya yang paling pure tauhidnya itu adalah umat Islam tentunya. Jadi ini adalah merupakan pemahaman wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Suka atau tidak suka masyarakat Indonesia, kita menemukan bahwa Allah mengukuhkan ajaran tauhid di bumi persada Indonesia ini. Di negara Amerika sendiri pun kita menemukan uang dolar itu sendiri itu pengakuan kepada tauhid itu sendiri. Karena kita mengakui bersama, di dalam setiap uang dolar kita menemukan in God we trust, atau we trust in God, gitu kan. Nasiku billah, kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rupiah pun di akhir periode kita menemukan berkat rahmat Allah, ada kata-kata Tuhan di dalam rupiahnya. Ini mengindikasikan bahwa manusia beriman atau tidak beriman, mau tidak mau dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pengakuan sebagai Allah Tuhan yang Maha Esa tadi. Iya, memang tanpa disadari terkadang manusia itu memang tidak dapat menghindar gitu ya, Ustaz, dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dengan sengaja mereka mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kesadaran mereka yang paling dalam, yang paling mendasar itu ternyata tidak dapat mengingkari, sehingga mereka sadari atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, mereka telah menyatakan itu bilisanil hal dengan apa yang mereka perbuat sendiri. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dan menyampaikan keyakinan ini kepada anak cucu kita. Walaupun tidak mustahil juga apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, walaupun Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk menanamkan tauhid itu kepada manusia, tapi bisa saja secara perorangan, orang per orang itu tergelincir kepada jurang atau ke dalam kemusyrikan itu sendiri. Maka daripada itu, bukan berarti kemudian apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi kita fahami bahwa ya sudah, kalau begitu Allah kok yang bertanggung jawab dan kemudian kita tidak berusaha. Tentu tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah bagaimana kita tetap mengajarkan nilai-nilai tauhid, dan bahkan kalau kita melihat saat sekarang ini, di antara tugas kita yang pokok adalah bagaimana menghidupkan kembali kajian-kajian tauhid di dalam, apakah itu di dalam rumah tangga kita atau di kampung tempat kita berada. Karena di antara kajian-kajian yang saat sekarang ini dianggap sudah usang dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin itu sendiri adalah kajian-kajian seputar tauhid ini, Ustaz. Dianggap bahwa itu kajian orang tua dan orang-orang yang udah bok-bok tanah itu, Ustaz. Kayak mana pendapat Ustaz? Iya, sebenarnya kajian tauhid itu mengasyikkan dan membuat orang dapat bijaksana dalam hidup ini. Karena dia mengenal bahwa tiada zat yang wajib wujud di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bersifat mumkinul wujud, bisa ada bisa tidak ada. Kita bisa lahir karena kehendak Allah, kita juga bisa tidak lahir di bumi ini karena kehendak Allah. Kita bisa memiliki barang karena kehendak Allah, kita juga tidak bisa memiliki barang karena kehendak Allah. Kalaulah itu diyakini dengan utuh, maka hidup ini akan menjadi damai dan tentram. Tentu saja dia akan menjadi sosok manusia yang bahagia. Tentu saja kajian tauhid yang diinginkan oleh Al-Quran itu bukanlah sekedar menghafal sifat subutiyah, sifat nafsiyah. Setelah hafal kemudian dia menjadi ego dan sombong, dia mengatakan pada orang lain, "Lihat, saya sudah hafal, Anda belum hafal." Berarti tauhid Anda tidak sempurna. Bukan itu. Maksud dari tauhid di sini adalah mengenal bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib wujud, sementara kita mungkin wujud, sehingga tidak ada kata yang harus kita sombongkan dalam hidup ini. Dan di sisi lain, kalau kita melihat kata-kata Allah itu sendiri mengandung makna tauhid yang begitu besar. Allah, ketika dibuang alifnya tinggal lillah. Jadi segala sesuatu di alam ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dibuang lamnya pertama menjadi lahu, baginya, bagi Allah lah semua yang ada di alam ini. Ketika dibuang lamnya tinggal ha, hu, domir kembali dia. Jadi yang betul-betul ada di alam ini hanya dia. Kalaupun kemudian dibuang hu-nya tinggal ah. Berarti kata-kata yang diungkapkan ketika seorang mengatakan ah, itu adalah perkataan mungkin dia menyesal, tapi sebenarnya itu adalah wujud pengakuan dia secara sadar atau tidak sadar akan keberadaan Allah yang dia harus mengakui bahwa Allah lah pemilik yang ada di bumi ini. Jadi tauhid dengan demikian mengindahkan. Baik, terima kasih Ustaz Jainal. Tentu apa yang disampaikan Ustaz Jainal tadi adalah bahagian daripada keasyikan kita kalau kita terus mengkaji ilmu tauhid ini tadi. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu jualah yang membatasi kita. Insyaallah kita akan kaji lagi lebih mendalam pada waktu-waktu yang akan mendatang. Saya Ardian Syah bersama saya Ustaz Jainal dan Ustaz Perdana yang insyaallah akan hadir sejenak lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.